bercanda di tengah danau dalam kesunyian senja yang kian memerah. Duduk sendiri memandang angsa bercinta dalam kelembutan cinta kasihnya yang satu. Teringat aku pada pujaan hati yang pergi tiada beritanya. Perpisahan seperti diriku.